إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم أجمعين. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita mencari keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memakmurkan masjid, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan salat berjamaah, keutamaan menyambung tali persaudaraan dengan sesama muslim, dengan berkumpul di tempat yang mulia, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan barokah, mendatangkan barokah untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita mau membaca dan mempelajari Al-Quran, mau memahami isinya, maka kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Bagaimana para ulama mereka membaca Al-Quran dan berusaha memahami isinya. Bagaimana Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah, beliau di bulan Ramadan membaca berulang-ulang Al-Quran dan membaca satu ayat, kemudian beliau terbetik di benak beliau satu faedah, beliau tulis di buku. Akhirnya apa? Beliau pun bisa menulis sekitar satu buku kecil yang berisi faedah yang bisa diambil oleh beliau dalam Al-Quran di bulan Ramadan, di satu bulan Ramadan. Dan yang demikian pula kita, dan yang kita berusaha mencari faedah dari Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran. Tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran isinya petunjuk. Jadi Al-Quran isinya adalah syifa, obat. Siapa yang membacanya, dia akan mendapatkan petunjuk dan faedah yang banyak. Siapa yang memahaminya, maka kadang bisa menjadi obat bagi hatinya, bahkan bagi badannya yang sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan orang-orang yang mau membaca Al-Quran, memahaminya, terus belajar dan belajar membacanya, adalah orang-orang yang jernih hatinya, yang bersih hatinya. Ini sebagaimana perkataan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum, "Law dhahrat qulubukum ma syaba'tum min kalami rabbikum. Law dhahrat qulubukum." Seandainya hati-hati kalian itu jernih, bersih, "ma syaba'tum min kalami rabbikum," tentu tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabb kalian. Tentu tidak akan kenyang, tidak akan bosan membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini kapan? Ketika hati kita, hati manusia itu baik, hati manusia itu jernih. Tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Tidak akan mendapatkan kelezatan membaca Al-Quran. Faedah yang banyak, hikmah yang banyak sekali. Hadirin jamaah, rahimakumullah. Karena itu, hadirin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha dan terus-menerus setiap hari membaca Al-Quran. Baca kisah-kisah para nabi. Dan dikatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam hadis, itu adalah tentara Allah. Ya, cerita-cerita orang terdahulu yang nyata, yang benar, itu adalah tentara Allah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Sebab orang-orang yang menentang, orang-orang kafir tidak bisa membantah. Tidak bisa membantah kisah-kisah yang ada. Mereka pasti menerima. Karena itu dikatakan apa? Al-Qasasu Junudullah. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat-umat terdahulu, itu adalah tentara Allah. Yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dibantah. Nah, itu di sini apa? Kita sedikit membaca beberapa ayat dari surah Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Zakariya idnada rabbahu rabbi ladzarni farada wa anta khairul warithin." Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa Zakariya, dan Zakariya, apa maksudnya? Wadkur Zakariya, dan ingatlah, ingat akan Zakariya, Nabi Zakariya alaihissalam. Nabi Zakariya adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Zakariya alaihissalam adalah najjar. Beliau punya penghasilan sebagai najjar, tukang kayu. Beliau makan setiap harinya dari usaha jadi tukang kayu. Ya. Demikian para nabi, mereka mencari penghidupan lewat tangan mereka sendiri. Mereka tidak mengemis-ngemis pada manusia. Mereka berusaha mencari penghidupan sebagai bentuk tawakal kepada Allah Taala, sebagai bentuk mencari karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan usaha mereka, mereka tetap menjadi nabi, orang terbaik. Mereka terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pekerjaan penghidupan, mencari penghidupan itu menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti orang sekarang di mana-mana pekerjaan itu yang diutamakan. Mencari penghidupan dunia itu yang diutamakan. Sehingga mereka lalai dari memikirkan negeri akhirat, dari mencari kebahagiaan negeri akhirat. Riwayat Zakaria. Dan ingat akan Zakaria. Idnada Rabbahu. Tatkala dia menyeru manggil Rabbnya. Mengatakan kepada Rabbnya, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, la tazarni farda. Janganlah engkau biarkan aku farda sendirian. Tidak punya anak. Wa anta khairul warithin. Dan kau adalah sebaik-baik yang masih ada. Ya. Perhatikan Nabi Zakaria berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta anak keturunan supaya dia mempunyai orang yang melanjutkan perjuangan untuk berdakwah. Bukan sekedar anak keturunan yang nanti meneruskan sampai anak cucu dan seterusnya. Bukan, tapi apa? Juga melanjutkan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi doa yang bagus dari Nabi yang mulia. Ya. Hadir jamaah rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran, di surat-surat yang lain disebutkan tentang doa Nabi Zakaria. Di antaranya adalah dalam surat Al-Imran. Di dalam surat Al-Imran, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta anak yang soleh. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan yang baik. Minta anak keturunan yang baik. Dan hanya demikian pula kita. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon anak yang baik yang bisa melanjutkan perjuangan dalam dakwah. Mendoakan orang tua dengan kebaikan. Ini nanti menjadi apa? Menjadi penolong bagi orang tua di akhirat nanti. Iya, sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbahu." Dan di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. "Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa, menerima doa. Surat Al-Imran ayat 39. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ini juga Nabi Zakaria apa berdoa, "Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warisin." Wahai Rabbku, janganlah biarkan aku sendirian. Ya. Ternyata dijelaskan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Imran, beliau minta anak keturunan yang baik. Tidak sekedar minta anak tidak, tapi anak keturunan yang baik. Ya, anak keturunan yang baik. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah SWT di umur beliau yang sudah semakin tua, sudah semakin dekat dengan ajal. Beliau merasa khawatir sepeninggal beliau tidak ada pengganti yang baik. Kata beliau berdoa kepada Allah, mohon anak keturunan yang baik. Ya, mohon anak keturunan yang baik. Dan panjang lebar Allah Ta'ala menjelaskan tentang Nabi Zakaria dalam surat Maryam di ayat yang pertama sampai beberapa ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abadahu Zakaria. Apa yang akan dibaca adalah penjelasan tentang pemberian Allah kepada hambanya Zakaria. Pemberian rahmat dari Rabb kamu kepada hambanya Zakaria. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Menunjukkan pujian Allah kepada Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Tatkala dia menyeru Rabbnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nida'an khafiyya, dengan suara yang rendah. Suara rendah. Ini para ahli tafsir berbeda ini dalam menafsirkan kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang rendah. Ada kemungkinan karena Nabi Zakaria yakin Allah itu Maha mendengar. Dan ada kemungkinan yang lain. Itu menunjukkan apa? Adab dalam berdoa. Termasuk adab dalam berdoa adalah dengan suara yang rendah. Tidak kemudian apa dikeras-keraskan, disertai dengan tangisan. Tidak. Bahkan apa? Kalau seorang berdoa kemudian dibikin menangis, dikeraskan, itu akan menimbulkan riya, pamer. Ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Mereka pakai pengeras suara, kemudian apa? Berdoa dan disertai dengan tangisan, menangis-nangis. Padahal apa? Ada berdoa adalah dengan suara yang rendah. Supaya apa? Lebih mengena dalam doa. Kemudian pada ayat berikutnya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria menjelaskan tentang keadaan dirinya. Wahai Rabbku, sungguh aku ini, tulangku ini sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Dan rambut kepalaku pun sudah mulai beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa, wahai Rabbku, dalam berdoa kepadamu. Jadi kan Nabi Zakaria belum meminta, beliau apa? Menyebutkan tentang kelemahan dirinya. Ini termasuk adab dalam berdoa. Di dalam pada keadaan Nabi yang selain, ini zulam tu nafsi, faqfirli. Sebenarnya aku telah mendolimi diriku, maka ampuni aku. Menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan diri, kemudian disebutkan permintaan. Demikian apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Dan beliau juga menyebutkan bahwa beliau tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan doa, Maha mendengar doa. Kemudian wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati aqira wa habli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir al-mawali, mengganti, orang yang menggantikan aku setelah aku meninggal di belakangku, khawatir nanti adalah orang-orang yang tidak baik. Wakanat imra'ati aqira, sedang istriku adalah aqira, wanita yang aqir, yang mandul. Fahabli millatunka waliya, maka berilah, berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku dari sisimu waliya, wali, orang yang akan mengurusi urusan setelahku. Ya, perhatikan. Nabi Zakaria memikirkan masa depan umat, perhatikan masa depan umat generasi berikutnya. Dengan apa? Dengan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon generasi yang baik, anak keturunan yang baik. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku wali, orang yang mengurus urusan umat dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan menjadikan, dan jadikan dia sebagai orang yang engkau ridhoi wahai Rabbku. Ya. Jadi ini doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria. Kemudian kita baca pada lanjutan surat Al-Anbiya. Astajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Telah Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendirian. Telah doa beliau, maka apa? Fastajabna lahu, Allah, kami mengabulkan doanya, kami mengabulkan permintaannya. Allah Taala kabulkan doa nabinya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Zakaria, Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Ya, dan tentang hal ini pun Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Maryam. Ayat 7. Allah taala menyatakan, ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, Allah Ta'ala berfirman, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan gulam, seorang anak yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami belum pernah memberi nama sebelumnya dengannya. Walaupun ada yang setara dengannya. Jadi di sini ada beberapa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Yang pertama apa? Ada tiga hal. Kabar gembira dalam ayat ini. Yaitu ijabatu doa'i. Yang pertama adalah terkabulnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Itu termasuk kabar gembira. Ini termasuk karamah. Yang kedua adalah i'tahu al-walad wa quwwah. Allah Ta'ala memberi Nabi Zakaria anak. Menganugerahkan kepada Nabi Zakaria anak. Bahkan anaknya soleh. Dan menjadi Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Ayyafrida bitasmiyatihi. Berikan kabar gembira tentang bersendiriannya nama anak tersebut. Artinya baru itu orang dinamai Yahya. Tidak ada nama seorang pun yang dinamai dengan Yahya sebelumnya. Iya. Jadi hanya dia yang bernama Yahya ketika itu. Ini termasuk kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Iya. Jadi terkabulnya doa, kemudian pemberian putra dan juga nama putra yang bersendirian tidak ada yang menyamai, itu adalah kabar gembira untuk Nabi Zakaria. Kemudian lanjutan dari ayat Maryam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya. Qala rabbi, Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mempunyai anak padahal istriku itu adalah wanita yang aqir, yang mandul. Waqad balagtu min al-kibri 'itiyya. Dan sungguh aku telah mencapai masa tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Qala, berkata malaikat, kadzalika, demikian itu, qala rabbuka, Rabbmu berfirman, huwa alayya hayyin wa alayya hayyin. Rabbmu berfirman, yang demikian itu sangat mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Betul-betul aku telah menciptakan kamu sebelumnya. Wa lam taku syai'a. Dalam keadaan kamu tidak ada satu pun, tidak ada. Bukan sesuatu. Ya. Jadi Allah menyatakan, menyebutkan tentang kemampuan dirinya, tentang penciptaan anak, yaitu Yahya. Itu mudah. Allah berikan contoh. Ketika Nabi Zakaria sendiri, sebelumnya ada sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan. Itu menunjukkan Allah pun semakin mudah untuk menciptakan manusia yang baru lagi. Jadi ini juga dalil apa? Dalil bahwa seorang juga hendaknya apa? Menggunakan dalil akli, dalil yang masuk akal untuk menjelaskan kepada manusia supaya manusia itu menerima kebenaran. Jadi hendaknya seorang juga selain memakai dalil nafli di Al-Qur'an dan hadis, hendaknya dia juga mencari dalil-dalil yang masuk akal, yang dengannya seorang itu mau menerima kebenaran. Iya. Jadi demikian tentang kabar gembira dari Allah Taala dan pengabulan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nabinya Zakaria. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, telah Allah Taala memberikan putra kepada Nabi Zakaria, walaupun kemudian apa? Wa aslahna lahu zaujah. Kami pun perbaiki keadaan istrinya. Ini kami telah anugerahkan kepada Zakaria putra yaitu Yahya, dan kami pun memperbaiki keadaan istrinya, istri dari Nabi Zakaria. Keadaannya sebelumnya apa? Mandul jadi apa? Tidak mandul, jadi wanita yang subur. Iya. Ini diantara salah satu nafsiran ulama. Jadi sebelumnya istri dari Nabi Zakaria itu mandul, tapi kemudian menjadi wanita yang subur sehingga bisa memiliki anak yang banyak. Dan dalam penafsiran yang lain, penafsiran Ibnu Abbas atau dan yang lainnya, disebutkan kanat sayyatan khuluqi tawilatan lisan wa aslaha Allah ta'ala faja'alaha hasanatan khuluqi. Jadi kanat sayyatan khuluqi, dulunya istri dari Nabi Zakaria itu adalah wanita yang jelek akhlaknya, tidak baik akhlaknya. Tawinatul lisan, tajam lisannya, jelek ucapannya. Kemudian Allah memperbaiki, fa aslahaha Allah Ta'ala. Kemudian Allah memperbaiki keadaan istri dari Nabi Zakaria, fa ja'alaha hasanatan khuluqi, sehingga menjadi wanita yang baik akhlaknya. Ya. Ini jadi antara dua penafsiran ini tidak ada pertentangan. Ya. Bisa dikumpulkan. Jadi kalau dikumpulkan maka apa? Jadi Allah menjadikan istri Nabi Zakaria itu menjadi wanita yang subur, tidak mandul, dan juga punya akhlak yang baik. Dan sungguh memiliki wanita yang salih, punya akhlak yang baik, itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi seorang suami. Ya. At-dunya mata wa khairu matai mataiha al-maratu salihah. Dunia adalah kesenangan. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-maratu salihah, wanita yang salihah. Istri yang baik, pendamping yang baik, itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi seorang suami. Ya. Tapi kalau seorang itu mempunyai istri yang tidak baik, maka ini adalah suatu musibah. Adalah suatu musibah. Seperti dikatakan oleh para ulama, kalau seorang itu mempunyai istri yang tidak baik, maka akan apa? Akan hilang sebagian dari agamanya. Dia akan luput dari banyak kebaikan. Sebab istrinya ini menghalang-halangi dia untuk melakukan kebaikan. Ketika mau ngaji dihalang-halangi. Mau membaca Al-Quran diajak bicara sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Ini istri yang jelek, yang tidak soleh. Beda dengan istri yang soleha. Suaminya mau ngaji, diizinkan, didukung. Mau membantu dakwah, didukung. Membaca. Dia suaminya baca Al-Quran dibiarkan dan didukung, tidak kemudian dihalang-halangi. Ini wanita yang salihah. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Ta'ala kemudian berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi ini masih dalam surat Al-Anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, jadi setelah Allah Ta'ala memuji nabinya yaitu Zakaria, mengabulkan doanya dan memberikan istri yang baik, memperbaiki keadaan istrinya hingga menjadi istri yang baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pujian, sanjungan untuk para nabinya. Innahum, sesungguhnya mereka, para nabi yang telah disebutkan dalam surat ini. Ini dalam surat ini banyak disebutkan para nabi, tentang kisah para nabi. Kanu yusari'un, mereka para nabi itu yusari'un, bersegera fil khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Yang bersegera kepada kebaikan. Syaikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala ini, ay yubadiruna ilaiha wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah. Mereka, para nabi yang disebutkan itu bersegera kepada kebaikan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan, amalan kebaikan di waktunya yang utama. Ya, kalau mungkin sholat, ya dilakukan di awal waktunya, tidak diundur-undur. Ini para nabi, mereka melakukan ibadah di awal waktunya, di waktunya yang utama. Yukmilunaha alal wajhil laiki alladhi yanbaghi. Yukmilunaha, dan mereka menyempurnakan amalan ibadah, amalan kebaikan pada sisi yang selayaknya, yang sepantasnya. Wala yatrukuna fadilata fadilatan yaqdiruna 'alaiha ilan tahazu al-fursa fiha. Dan mereka tidak meninggalkan satu keutamaan pun yang mereka mampu kecuali intahazu al-fursa fiha. Mereka segera memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Ini para nabi. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, contoh para nabi. Mereka bersegera kepada kebaikan, menyempurnakan amalan kebaikan. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wayad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami, meminta kepada kami raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan rasa takut. Perhatikan, para nabi itu beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Beribadah kepada Allah dengan penuh harap. Beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Dan ini tiga hal ini adalah rukun ibadah. Ketika kita beribadah harus ada tiga hal ini. Rasa cinta kepada ibadah yang kita lakukan. Ada rasa cinta kepada Allah. Kita beribadah karena cinta kepada Allah. Kemudian karena berharap kepada Allah. Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar di lisan. Saya cinta kepada Allah. Kemudian apa? Dalam ibadah tidak ada hal-hal yang menunjukkan dia cinta kepada Allah. Orang yang beriman demikian ibadahnya. Para nabi demikian ibadahnya. Beribadah karena cinta kepada Allah, karena berharap kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di antara ulama menyebutkan tentang beberapa penafsiran tentang makna raghaba wa rahaba. Ada yang menyebutkan apa? Berdoa dengan raghaba wa rahaba, berharap dan rasa takut. Itu katanya apa? Dengan apa? Kalau raghaba berarti mengangkat telapak tangan bagian dalam ke langit. Adapun rahaba berarti mengangkat zuhuruha, mengangkat punggung telapak tangan. Ya, mungkin ini ya. Kalau rukbah itu berarti begini, kalau rohaba berarti begini. Wallahu a'lam tata caranya. Iya. Itu di dalam hal ini disebutkan oleh Al-Qurtubi tentang apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan manusia tentang tata cara berdoa, tentang tata cara berdoa. Ya. Disebutkan di antara manusia ada yang berdoa dengan apa? Membentangkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya sejajar dengan dada dan telapak tangan bagian dalam itu menghadap ke wajah. Jadi mungkin begini. Ya. Yang jelas apa ini disatukan. Menurut keterangan ulama ini disatukan kemudian diangkat sejajar dengan dada dan menghadap ke wajah. Ini sebagian manusia demikian. Bahkan sebagian salam juga. Kemudian yang kedua adalah mengangkat kedua telapak tangan ke wajah. Begini ya, tinggi ya. Ya. Dari keterangan-keterangan ini tadi nampak tentang berbedanya orang-orang saat ini ketika apa? Berdoa. Ya. Mereka taruh kalau berdoa apa? Di paha. Ya kan ada berdoa kemudian tangannya ditaruh di paha. Ada yang hanya begini. Padahal menurut keterangan ulama apa? Ketika berdoa apa? Jadi disatukan kedua tangan ini kemudian telapak tangan ini tadi disebutkan menghadap ke wajah atau mungkin ke langit. Seperti orang meminta. Seperti orang meminta. Ya. Itu tentang tata cara berdoa. Ya. Tentang posisi tangan ketika berdoa. Jadi para nabi itu berdoa dengan waraghaba wa rahaba. Dengan penuh rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka khashiin kepada kami. Dan mereka mutawadid. Mereka merendah kepada kami. Berdoa dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini para nabi itu berdoa minta kepada Allah Ta'ala segala urusan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Mereka berlindung kepada Allah dari segala perkara yang membahayakan di dunia dan di akhirat. Ya, dan mereka tidak pernah lalai. Tidak lalai dalam berdoa. Mereka konsentrasi. Ning dalam berdoa. Dan itu dikatakan di sini, wa kanu lana khashiin. Dan mereka merendah kepada kami. Hadirin jamaah, rahimakumullah. Jadi ini penjelasan dari Allah SWT tentang keadaan para nabi. Mereka sangat bersemangat dalam berbuat kebaikan, bersegera kepada kebaikan, dan mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini penjelasan tentang tadi yang pertama Nabi Zakaria dan permintaan beliau kepada Allah Ta'ala mohon anak keturunan yang baik, zuriyatan thayyibah, kemudian Allah kabulkan, bahkan Allah perbaiki keadaan istrinya juga, hingga mereka menjadi pendamping yang baik, istri yang baik, mendampingi suami dengan baik, kemudian juga disusul dengan anak yang baik, yaitu Yahya, satu nikmat yang besar, dan kita sangat berharap, yang demikian punya istri yang soleha, punya anak yang soleh, salihin yang akan senantiasa membantu dakwah di jalan Allah membantu orang tua dalam kebaikan, berdoa untuk orang tua dengan kebaikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kami mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanallah, wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tafadhalu wa hamdakumullah.